وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد إخوان الكرام, kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Qasidatul Lamiyah. Sebut tulisan dengan metode qasidah diakhirkan huruf-huruf lam. Karya tulisan ini milik Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Dan di antara 16 bait syair yang penulis bawakan dalam lamiyah beliau ini, alhamdulillah kita berada pada atau tengah kita mengkaji bait syair yang ketujuh. Tiga bait syair secara berturut-turut, 7, 8, 9, yang menyinggung seputar asmaullahil husna. Dari apa telah kita baca tiga bait syair berturut-turut milik Syekhul Islam, kita petik pelajaran di dalamnya bahwa dalam dalil-dalil yang menyinggung tentang asma wa sifat, berbahkan sini berupa ayat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah, kata beliau, umirruha haqqan. Aku membiarkannya, menyerahkannya kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari bait syair juga beliau katakan bahwasanya ini pun berlandaskan pemahaman tirozul awal generasi pertama dari umat ini, yang para sahabat. Adapun bait syair yang ke-8 dan ke-9 belum kita kaji karena kita masih menyinggung tentang kaidah umum dari asma wa sifat. Pada pertemuan malam terakhir telah kita baca tentang kalau kita singgung tentang kaidah dalam asma, ini bukan nama Allah. Malam hari ini kita akan ambil tentang sifat. Ada tiga kaidah umum dalam penetapan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebutkan yang pertama adalah bahwa nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-husna seluruhnya. Dan maksud dari husna adalah tidak memiliki kekurangan dan celaan dari sisi dan segi manapun. Kemudian kaidah yang kedua yang telah kita sebutkan juga bahwa nama Allah Subhanahu wa taala husna, dikatakan husna memiliki tolok ukur atau standarisasi, yakni pertama diambil dari lafaz Al-Qur'anul Karim. Yang kedua diambil dari lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dengan berbahasa Arab. Artinya bisa jadi ada nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam sebagian bahasa namun tidak terpenuhi tiga syarat ini. Mungkin itu adalah nama tapi belum tentu husna. Yang ketiga telah kita singgung juga bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dari sisi jumlah bilangan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Meskipun datang dari hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 100 kurang 1, yakni 99. Ini bukan batasan akhir. Nah, dengan kumpulan dalil yang begitu banyak dari hadis bahwa ada nama Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan oleh para ulama, bahkan sebagian mereka menetapkan lebih daripada jumlah 99. Barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan menyebutkan pula berkaitan dengan kaidah. Kita akan masih menyebutkan rentetan kaidah-kaidah. Kalau pada pertemuan malam sebelumnya tentang nama, kali ini kita akan menyebutkan tentang kaidah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa kaidah di sini. Yang pertama, kalau pada asma Allah disifati dengan husna, kalau pada sifat Allah disifati dengan al-ula, sifatullahil ula. Sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi. Adapun landasan hukumnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la. walillahil mathalul a'la. Milik Allah lah permisalan, ya, berupa sifat a'la yang paling tinggi. Nah, ini kaidah yang pertama. Sebagaimana nama Allah husna, tidak ada sisi kekurangan dan kelemahan dari segi manapun. Demikian juga sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ula. Tertinggi, terbaik. Kemudian kaidah yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Jadi kita sebutkan berlandaskan hukum, berdasarkan dalil. Dua pembagian sifat Allah tersebut, pertama adalah as-subutiyah, sifatus subutiyah. Nah, sifat penetapan. Yang kedua adalah sifatus salbiyah, atau nama lainnya adalah sifatul manfiyah, sifat yang dinafikan. Kita lagi bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifatus subutiyah, yang artinya adalah sifat penetapan, menetapkan kepada Allah sifat ini dan sifat itu. Yang kedua adalah sifatus salbiyah, atau nama lainnya adalah al-manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membuatkan contoh konkret berkaitan dengan pembagian sifat Allah subutiyah dan salbiyah. Nah, datang potongan awal dari ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dari potongan ayat ini. Perhatikan di sini. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala dalam, atau nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifat, dari potongan awal ayat kursi ditunjukkan dengan ayat ini. Al-hayyu al-qayyum. Nama Allah adalah Al-Hayy, Maha Hidup. Al-Qayyum, tegak berdiri sendiri. Nah, dan dua nama ini adalah terkandung di dalamnya sifat subutiyah, penetapan. Allah memiliki nama Al-Hayy, yang terkandung di dalam nama Al-Hayy adalah sifat hidup. Allah hidup. Ini penetapan, kita menetapkan maksudnya Allah Subhanahu wa taala hidup. Nah, kemudian nama yang kedua yang juga terkandung di dalamnya sifat adalah Al-Qayyum. Al-Qa'im binafsihi al-mukim ligoyrihi. Al-Qayyum artinya adalah nam tegak berdiri sendiri, juga menegakkan orang lain. Nah, dan dua nama ini terkandung di dalamnya sifat thubutiyah, penetapan. Kita tetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat. Apa itu? Al-Hayyum, Maha Hidup. Al-Qayyum, tegak berdiri sendiri, menegakkan yang lain. Ini pembagian sifat yang pertama, ats-tsubutiyah. Kita ke pembagian jenis yang kedua, salbiyah atau nam manfiyah. Pada potongan ayat yang setelahnya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh dengan sina. Sina adalah muqaddimatun naum, rasa ngantuk. Sina adalah pembuka tidur, yang dalam bahasa kita kita istilahkan dengan ngantuk. La ta'khuduhu sinatun, tidak tersentuh oleh rasa ngantuk, wala naum, tidak juga tidur. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi dirinya bahwasanya Allah tidak ngantuk, juga Allah tidak tidur. Ini namanya sifat salbiyah atau manfiyah. Nah. Jadi barakallahu fikum. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua dalam potongan awal pada ayat surat atau ayat kursi, terdapat kedua-dua tentang sifat tersebut, tentang subutiyah dan salbiyah. Dari sini sebelum kita pindah kepada kaidah yang berikutnya, bahwa apa yang Allah tetapkan bagi dirinya kita juga tetapkan. Nah, serta apa yang Allah nafikan bagi dirinya kita juga nafikan. Dengan makna yang berbeda adalah bahwasanya tidak boleh kita menetapkan kepada Allah apa yang Allah tidak tetapkan. Tidak boleh kita nafikan dari Allah apa yang Allah tidak nafikan. Mafhumnya dari kaidah yang barusan kita sebutkan. Nah, karena sifat terbagi menjadi dua, sifat yang ditetapkan, sifat yang dinafikan. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya apa yang Allah tetapkan bagi dirinya kita pun tetapkan bagi diri Allah. Apa yang Allah nafikan bagi dirinya kita pun nafikan bagi diri Allah. Mafhumnya adalah apa yang Allah tidak tetapkan jangan kita tetapkan. Apa yang Allah nafikan jangan kita tetapkan. Dan seterusnya. Nah, kita pindah kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang ketiga kali ini. Masih tentang pembagian. Kalau pada kaidah yang kedua, pembagian sifat Allah menjadi subutiyah dan salbiyah atau manfiyah, kali ini adalah sifat subutiyah terbagi menjadi dua. Sifat subutiyah atau penetapan terbagi menjadi dua. Menetapkan sifat bagi Allah ada dua. Yang disebutkan oleh para ulama, dua tersebut adalah pertama sifat zatiyah. Sifat Allah berkaitan dengan wujud atau zatnya. Akan kita sebutkan contoh nanti di akhir setelah menyebutkan secara keseluruhan jenis-jenis sifat subutiyah. Ini yang pertama. Subutiyah terbagi menjadi yang pertama adalah sifat subutiyah zatiyah, wujud atau zat. Yang kedua adalah sifat subutiyah wasfiyah, berkaitan dengan sifat. Nah, yang kita tetapkan pada diri Allah ada dua jenis sifatnya. Sifat wujud zat, yang kedua adalah sifat wasfiyah, karakter. Istilah kita demikian. Adapun contoh dari masing-masing dua jenis sifat subutiyah ini adalah pertama sifat subutiyah zatiyah, wujud. Dan zat Allah adalah seperti sifat Allah Subhanahu wa taala, mata. Allah memiliki mata. Nah, dalam hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi laysa bi aqwar wa inna dajjal aqwar aynuhu yumna ka'annaha inabatun tawfiyah. Allah Subhanahu wa taala matanya tidak picek sebelah, sedangkan Dajjal matanya picek sebelah seperti buah anggur yang mau menonjol keluar. Nah, di sini tetap bahwasanya Nabi SAW mengatakan innallaha laysa bi'awar, Allah Subhanahu wa taala matanya tidak picek sebelah. Ya, tetap bahwasanya Allah punya mata. Dan dari mafhum hadis ini adalah mata Allah dua. Sebagaimana Dajjal memiliki mata dua namun satunya picek. Nah, satunya mamsuh, tertutup, tidak ada bagian, nah, bola mata hitam, putih semuanya. Bagian satunya lagi seakan-akan menonjol keluar, ibaratnya seperti buah anggur yang besar mau menonjol keluar. Ini diantara sifat zatiyah, sifat wujud Allah. Dan termasuk sifat zatiyah adalah tangan, kaki, jari jemari, betis, nah, dan semisalnya. Kita tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat zatiyah, subutiyah zatiyah yang datang dalil Al-Qur'an dan hadis tentangnya. Seperti yang kita contohkan, seperti mata, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan. Nah, ya iblisu, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah menetapkan maksudnya dia memiliki kedua tangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, memiliki jari jemari. Dalam hadis Hafsah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibad baina usbu'ay min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati-hati para hamba berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dia membolak-balikkan bagaimanapun yang dia kehendaki. Nah, ini sifat subutiyah dzatiyah berkaitan dengan wujud zat. Kemudian sifat subutiyah wasfiyah contohnya adalah, nah, sifat-sifat yang berkaitan dengan wasf karakter seperti al-kalam, Allah berbicara. Sifat kalam, Allah melihat, al-basir, Allah mendengar, as-sami'. Nah, di antara nama Allah adalah al-basir, as-sami'. Terkandung di antara dua nama tersebut sifat melihat, mendengar. Nah, al-mutakallim juga al-berbicara. Ini sifat subutiyah, penetapan berkaitan dengan karakter wasfiyah. Nah, inilah dua jenis sifat barakallahu fikum jami'an, subutiyah terbagi menjadi dua, dzatiyah dan wasfiyah. Ikhwan fiddin azani azakumullahu ta'ala jami'an, kata pepatah mengatakan bahwa saya tak kenal maka tak sayang. Pepatah yang mungkin peribahasa yang ringan diucapkan, hanya saja memiliki makna yang tinggi bahwa ketika seseorang tidak mengenal seseorang, bagaimana mungkin dia sayang kepada orang tersebut atau kepada sesuatu tersebut. Makanya dikatakan ilmu tauhid adalah asyraful ulum. Nah, disifati ilmu tauhid adalah asyraful ulum bisyarafi ma'lumihi. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia karena mengkaji tentang zat yang mulia. Jadi mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu kajian yang paling mulia karena kita lebih dekat dan lebih mengenal dengan zat yang harus kita ibadahi, harus kita agungkan. Di sekolah-sekolah umum, entah itu SD atau tingkatan yang setelahnya, diajarkan bahkan terkadang itu merupakan kewajiban. Tidak mengetahui bahkan dihukum. Harus mengetahui tentang siapa nama presiden, baik itu negara ini atau negara yang lainnya. Harus mengetahui tentang nama menteri-menteri, bahkan nama bupati, gubernur di tempat tinggal dia. Wajib, kalau tidak tahu, bahkan dihukum. Tapi bagaimana lagi dengan zat yang kita ibadahi? Wajib bagi kita ibadahi, harus kita kenal, harus kita tahu. Tanpa perlu ada yang menyuruh kita. Ini adalah kewajiban dalam agama. Jadi mengenal tentang tauhid, terkhususnya asma wa sifat adalah sebaik-baik ilmu pengetahuan. Kita selesaikan kaidah tentang as-sifat. Kalau tadi tentang pembagian sifat subutiyah terbagi menjadi dua tadi, dzatiyah dan wasfiyah. Kali ini kaidah yang ketiga atau yang keempat sekarang. Kaidah yang keempat tentang perincian sifat salbiyah. Perincian sifat salbiyah, nama istilah, nama lainnya tadi apa? Manfiyah. Perincian sifat Allah manfiyah, sifat yang dinafikan. Bukan kita katakan pembagian, tapi perincian, butuh diperinci. Ada tiga perinciannya. Perincian yang pertama adalah sifat ini dinafikan dari Allah, dinafikan juga dari manusia. Artinya sifat ini ada tercela, kepada siapapun disandarkan tercela. Sifat ini ketika disandarkan kepada Allah tercela, disandarkan juga kepada manusia adalah tercela. Kita berikan contoh seperti barakallahu fikum sifat ad-dhulm, mendzalimi. Nah, kita nafikan dari diri kita sendiri karena itu adalah terlarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menafikan. Perhatikan tentang hadis Abu Darda riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan bagi diriku sendiri kedzaliman, serta aku pun mengharamkan kedzaliman sesama kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling mendzalimi. Nah, ini sifat salbiyah manfiyah yang pertama, dinafikan dari Allah, dinafikan juga dari manusia. Contohnya adalah kedzaliman. Nah, artinya sifat ini adalah tercela, boleh disebutkan kepada siapapun adalah tercela. Perincian yang kedua, sifat manfiyah yang kedua, dinafikan dari Allah. Nah, dinafikan dari Allah, tapi itu pada hak manusia adalah sifat sempurna. Ada satu sifat, perhatikan sih, ada satu sifat yang ketika kita sandarkan kepada Allah, nah, itu adalah kurang, sifat kurang pada diri Allah. Namun ketika kita sandarkan sifat yang sama kepada manusia, itu justru sifat yang sempurna. Seperti apa? Seperti nah memiliki pasangan hidup. Allah menafikan dari diri dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mattakhadallahu sahibatan wala walada. Pasangan hidup. Kalau kita sandarkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti mencela. Allah tidak butuh pasangan hidup. Nah, tapi kalau disandarkan kepada manusia, bahkan ini justru kesempurnaan. Nah, kesempurnaan artinya manusia dengan tabiat sosialnya, dia butuh dengan pasangan hidup. Jadi ada satu sifat yang ketika kita sandarkan kepada Allah, itu adalah celaan. Namun sifat yang sama kita sandarkan kepada manusia, justru itu adalah sifat yang sempurna. Nah, seperti satu contoh ini. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, perincian yang ketiga adalah ada sifat yang ketika kita sandarkan kepada Allah sempurna, namun ketika kita sandarkan kepada manusia itu malah justru kurang. Sifat celaan. Kebalikan dari yang kedua tadi. Kita ulangi. Nah, perincian salbia atau manfia yang ketiga adalah kita sandarkan kepada Allah itu sempurna. Namun kalau kita sandarkan kepada manusia, justru itu adalah kekurangan. Contohnya apa? Nah, tadi yang kita baca sekilas dari awal pembuka ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak butuh istirahat, tidak ngantuk, tidak capek. Kita sandarkan ini kepada Allah sempurna. Allah tidak butuh dengan istirahat, Allah tidak butuh dengan tidur. Namun kalau kita sandarkan tidak tidurnya manusia, ini adalah penyakit, insomnia, kekurangan. Nah, artinya dalam sifat salbia atau manfia adalah butuh perincian. Tidak semuanya kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesempurnaan. Kebalikannya juga, tidak semua apa yang kita tetapkan kepada Allah juga Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan. Nah, butuh perincian ini. Kita ulangi secara terperinci tadi. Ada tiga hal. Tiga perincian tentang sifat salbia atau manfia. Yang pertama adalah enam. Nafikan dari diri Allah, nafikan juga dari diri manusia. Contohnya apa tadi? Kedzaliman. Dua pihak ini tercela kalau kita sandarkan kepada mereka berdua kedzaliman, baik itu Allah ataupun manusia. Nah, jenis yang kedua adalah ketika kita sandarkan kepada Allah itu adalah celaan, namun ketika kita sandarkan kepada manusia itu justru adalah kesempurnaan. Contohnya tadi apa? Memiliki pasangan hidup. Nah, kebalikan dari yang kedua, kita pindah ke yang ketiga, bahwasanya ketika kita sandarkan ini adalah kesempurnaan kepada Allah, dan ketika kita sandarkan ini kepada manusia justru itu adalah kekurangan, seperti dinafikannya tidur, istirahat, capek, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam doa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau panjatkan di salat malam beliau, Allahumma antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang Maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia adalah mati. Nah, sedangkan jin dan manusia adalah mati. Baik. Ini tentang perincian dari kaidah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih pada kajian 3 bait yang berkaitan dengan asma wa sifat. Adapun berkaitan dengan secara umum nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terkumpul juga di dalam beberapa kaidah, insyaallah kita akan lanjutkan pada 6 lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu ta'ala lebih sawab. Ini sempat kita kaji pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.